lagu yang diberi judul Kiam. Ingat tak lagu ini? Betul kan? Sama-sama dengan saya. Di pipiku hadir menyebut di sanubari, linangan air mata cintaku terbit dari dalam jiwa. Kisah yang dulu takkan ku ulanginya, biar ia berlalu jadi sejarah. Kepatannya kerana menyedarkan dari terlupa diri melalui kisah pahit pedih. Tiada lagi pucuk rayuku padamu, takkan terkoyak kiamku padanya. Tiada lagi badai menjelma, kiamku tetap padanya. Kasih sembuh hati, siram budi, subuhlah suci menghadapinya. Derita ini telah terbalas. Di sana cinta, di sini rindu, tak ada yang ku lalui. Kiamku tetap padanya. Tiada lagi pucuk rayuku padamu, takkan terkoyak kiamku padanya. Tiada lagi badai menjelma, kiamku tetap padanya. Kasih semua. Sembuh hati, siram budi, subuhlah suci menghadapinya. Derita ini telah terbalas. Di sana cinta, di sini rindu, jalannya ku lalui. Kiamku tetap padanya. Hati siram budi, subuhlah suci menghadapinya. Di sana cinta, di sini rindu. Kiamku tetap padanya. Kekasih, terima kasih. Jalan yang ku lalui, kiamku tetap.